Alhamdulillah, syarul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Masyaallah muslimin rahimakumullah wa barakallahu fikum. Saya menjadikan poin-poin yang perlu kita baca dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Salih Ibn Fauzan Ibn Abdillah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membicarakan tentang bab fi mirasil ghuruqi wal hadami, bab tentang data warisan untuk orang yang tenggelam dan orang yang tertimpa bangunan. Alam hamidullah ta'ala wa kaifa tawrisi wa kaifiyatu tawrisi ala hadha al-qaw. Maka bagaimana tata cara mewarisi pada satu perkataan ini, ayyu risa kullu wahidin mantuladu malul akhar, yaitu semuanya akan mewarisi dari setiap mereka akan mewarisi dari harta yang ada atau lahir dari harta yang lain, min malihil qadim, yaitu dari hartanya yang lama, duna tarifi ai maluhul jadid alladhi warasahu miman mata ma'ahu fil hadis, itu bukan harta yang baru yang dia warisi dari orang-orang yang meninggal tatkala terjadi kecelakaan. Wadzalika bi an tufrida anna ahadahum mata awalan, yang demikian maka salah seorang dari mereka akan mendapatkan harta warisan dari orang yang meninggal duluan. Batuk sama ma'ruhul qadim ala warasatihil ahya waman mata ma'hu, maka harta yang dahulu ini dibagi dari harta warisan orang-orang yang masih hidup dan orang-orang yang mati bersamanya. Fama hasala liman mata ma'hu min malihi bihadihil qismah, dan apa yang terjadi, apa yang terhasilkan, fama hasala liman mata ma'hu min malihi di hadil kesma. Kesma tuhu duna warasatil ahya ifakat duna man mata ma'hu, maka dia tidak mendapatkan hasil dari orang yang meninggal bersamanya dari harta pembagian ini. Pembagiannya di antara diberikan kepada orang-orang yang masih hidup saja, bukan orang-orang yang mati bersamanya. Li alla yarisu mala nafsihi, agar dia tidak mewarisi hartanya sendiri. Suma ta'kasu al-ilmiyatu mal akhar, kemudian dibalik dari amaliyah dengan yang lainnya, fatufrituhul matu awalan, maka akan dibagi harta dari orang yang mati duluan atau yang pertama. Fatu malu ma'ahu ma'amilatuhu ma'al awal, maka dia diamalkan atau di apa, dilakukan bersamanya dari orang-orang yang diketahui dari orang yang pertama yang mati. Warrajih bihadil masalah wa alqaulul awal, dan yang paling kuat di dalam permasalahan ini adalah pendapat yang pertama, bahwa adamu tawaris, yaitu tidak adanya saling mewarisi di antara mereka. Ini yang dirajikan oleh Syekh Hafidzullah Ta'ala. Li'annal irsa la yusbitu bil ihtimali wasyak, karena masalah waris mewarisi ini tidak bisa ditetapkan dengan kemungkinan-kemungkinan dan dengan perkara-perkara yang meragukan. Wal waqi'ul mauta fi hadzal masalah majhulun, dan kejadian dari meninggalnya orang-orang tersebut pada permasalahan ini majhulun, tidak diketahui. Apakah dia masih hidup atau sudah mati, tidak ada kabar, tidak ada apa. Apakah masih hidup, apakah terdampar. Sehingga karena sesuatu yang masih dalam keraguan atau masih dalam ihtimal atau kemungkinan-kemungkinan, maka tidak diterapkan saling waris mewarisi. Wal majhulu kal ma'dum, sedang orang yang majhul, orang yang tidak diketahui, ini seperti orang yang tidak ada keberadaannya. Wa taqdimul mautu ahadihim fi hadhil hal majhulun, dan mendahulukan salah satu dari mereka yang mati daripada permasalahan ini adalah sesuatu yang majhul, tidak diketahui. Mana yang lebih duluan mati tidak diketahui, karena orang banyak tatkala tenggelam, tatkala hilang. Yaitu seperti orang yang tidak ada, tidak diketahui. Aidan al-mirasu innama hasala lil hayyi liyakuna khalifatan lil mayyiti yang tafi'u bimalihi ba'dahu. Begitu juga miras, harta warisan tersebut hanyalah diberikan kepada orang yang hidup, agar orang yang hidup tersebut sebagai pengganti orang-orang yang mati, yang bisa memanfaatkan hartanya setelah kematian orang tersebut. Wa tamaqquduhuna, sedangkan orang yang meninggal ini tidak ada kabar, keterangan yang jelas, ya. Sehingga tidak bisa mewarisi. Ma yalzamu 'alal qawli bi tawarisihim minat tanaqud. bersamaan dengan apa yang menjadikan kewajiban daripada pendapat ini tentunya akan dari waris mewarisi secara tanakut, yaitu secara pertentangan. Kalau misalnya diterapkan harta waris mewarisi dalam keadaan ikhtimal, kemungkinan-kemungkinan atau syak atau keraguan akan bertentangan dengan hukum waris mewarisi tersebut. Di anna tawrisu ahadi min sahibihi yaqtadi anahu mutaakhirun anhu bil wafati. Karena saling mewarisi, seseorang mewarisi dari si pemilik harta tersebut, ini tentunya akan apa? Mengakibatkan tertundanya dari mewarisi tersebut dari kematian. Wa tarisu sahibu minhu taqtadi annahu mutaqaddim. Sedangkan orang yang diwarisi hartanya ini tentunya akan apa? Tentunya akan mati duluan. Namun tidak diketahui memang bagaimana mau ditentukan. Fa yakunu lahu akhirin minhuma mutaqaddimin mutaakhir. Maka dengan demikian setiap dari mereka bisa didahulukan atau diakhirkan. Maka yang demikian akan menjadikan syak, ragu-ragu, atau menjadikan kemungkinan-kemungkinan yang tidak bisa diambil atau diterapkan hukum waris mewarisi di antara mereka. Wa hadzal qaulur rajih. Maka ini adalah dari pendapat yang rajih, yang kuat, bahwa adamu tawaris, yaitu tidak adanya saling mewarisi di antara mereka. Yakunu malu kulli minhum li warasatil ahya faqad duna man mata ma'ahu. Maka setiap harta yang mereka tinggalkan dari orang-orang yang mati terkena musibah ini tentunya untuk orang yang hidup saja, bukan untuk orang yang mati bersamaan dengan kejadian tersebut. Amalan bil yakini, yaitu dengan mengamalkan sesuatu yang yakin. Orang yang hidup kan sudah ada tampaknya, sedangkan orang yang tidak ada, maka tidak diberikan warisan. Yang diberikan warisan orang-orang yang tampak, yang hidup, yang sudah diketahui secara yakin, secara pasti. Ibtidan ail istibari qawlu ala, jauh dari sesuatu yang meragukan. Wallahu alam. Masyaallah bismillahirrahmanirrahim. Alhasil dari keterangan saya yang panjang dari beberapa dari dua pendapat. Yang pertama, seorang yang mati dan yang hidup tatkala kejadian tersebut, dia berhak mendapatkan harta waris. Kesimpulannya demikian. Kemudian pendapat yang lainnya, atau pendapat yang pertama yang dirujukkan oleh saya, bahwasanya tidak ada waris memaris di antara orang-orang yang mati tatkala bersama kejadian tersebut. Sehingga hasil orang yang mendapatkan harta warisan hanya orang-orang yang disaksikan hidupnya saja dengan secara yakin, yang sehingga terhindar dari sesuatu yang meragukan. Kemudian qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala bab fi tawrisi birrad, bab tentang harta warisan dengan rad atau dikembalikan. Ar-raddu lugatan as-sarfu wal irja'u. Secara bahasa rad mengembalikan, as-sarfu dikembalikan, wal irja' dikembalikan. Yuqalu radduhu raddan. Dia mengembalikan dengan pengembalikan. Arja'ahu wa sarafahu. Dikembalikan. Wal-irtidadu ardu'u. Dikembalikan. Wa minhu sumiat ar-riddatu. Dan di antara kata tersebut ada yang dimenangkan dengan riddah, yaitu kembali. Li'annaha ruju'u minad dini suhih. Karena dia kembali menjauh dari agama yang benar. Artinya dia kembali menuju ke kekafiran yang awal. Waradu bil istilahil fardiyyin, dan rad pada istilah ahli faraid, wa sarful baqi minal tirkati an furudil warasati idza lam yakun hunaka asibun yastahiquhu ila ashabi bi qadri furudihim. Yaitu yang dimaksud rad atau mengembalikan dari sebagian harta waris tersebut, yaitu mengarahkan dari sisa harta yang ditinggalkan sebagai harta waris jika di sana tidak ada orang yang menerimanya secara mengambil secara sisa, lain hak mengambil secara sisa diberikan kepada ashabul furud, diberikan kepada orang-orang yang mendapatkan harta secara telah ditetapkan, sekadar harta ketetapan mereka. Wadzalika anna Allah subhanahu qadara furud al-warasati bin nisfi wal-rub'i was-sumuni wa-lusain was-sulusu was-sudus. Yang demikian karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan kadar harta waris secara ditetapkan, diantaranya setengah dan juga seperempat dan juga seperdelapan dan juga dua tertiga dan juga sepertiga dan seperenam. Babaina kaifiyati tawrisil asbati minal dzukuri wal inas, dan bagaimana tata cara di antara mereka yang mendapatkan harta secara asobah, secara mengambil sisa dari harta laki, dari laki-laki dan perempuan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilhaqu al-faraidha bi ahliha fama baqiya fa aula rajulin dzakar. Gabungkanlah orang-orang yang mendapatkan harta warisan telah ditentukan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Adapun jika tersisa, maka diberikan orang yang paling dahulu berhak menerima dari sisi orang-orang yang berjenis laki-laki. Bahkan hadza haditsus syarif mubayyinan lil Qur'an. Maka hadis ini tentunya sebagai penjelasan tentang Al-Qur'an, wa murattaban lil warasati bi nau'ihim. Sebagai urutan mendapatkan waris dengan macam-macam mereka, yaitu ashabul furud wal ashabat. Yaitu yang pertama, orang-orang yang mendapatkan secara ashabul furud telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an, wal ashabat, dan orang-orang yang mengambil harta warisan dengan cara sisa. Wa idza wa ashabul furud wa ashabah fal hukmu wajib. Apabila ahli waris tersebut di sana terdapat ashabul furud, orang-orang yang mengambil harta warisan dengan telah ditetapkan di dalam Quran, dan ada juga orang-orang yang mengambil sisa dari harta warisan tersebut, maka hukumnya telah jelas, ya kan? Hukumnya telah jelas, langsung bisa diketahui. Begitu sisa langsung diambil oleh orang yang mendapatkan secara sisa. Wadzalika bi ayyuta dawul furudi furudahum. Yang demikian yaitu dengan memberikan orang-orang yang mendapatkan harta warisan secara telah ditetapkan untuk dari ketetapan mereka. Wama bagia badaha yukta bil asobah. Setelah mereka diberikan harta yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran, kemudian sisa setelahnya maka diberikan kepada orang yang mengambil secara sisa, seperti anak laki-laki ya, mengambil sisa. Fa illam yabqa syai'un saqatal ashabah. Jika tidak tersisa, harta tersebut telah habis diberikan kepada orang-orang yang memang berhak menerima dengan ketetapan, maka sudah tidak ada lagi apa yang tersisa, maka dia tidak bisa mengambil dari orang-orang yang mengambil secara sisa. Amalan bihadal hadis syarif, yaitu dengan mengamalkan hadis yang di atas. Fa'in wajada asobah fakat it akhadul almala bil asobati ma'a adadi rusihim. Jika mereka mendapatkan asobah atau didapati orang-orang yang mengambil secara sisa saja, maka tentunya mereka akan mengambil harta tersebut dengan asabah, dengan sisa, dengan hilangan banyaknya kepala-kepala mereka. Innamal eskalu fima idha wajara ashabu furudin la tastagriku furuduhum tirkah. Hanyalah yang menjadi iskal atau menjadi berat, yaitu apa yang didapatkan jika orang-orang yang telah mendapatkan atau yang telah ditetapkan tersebut tidak bisa menghabiskan harta yang dia terima secara ketentuan. Walam yujad asobah yakhuduna bagi. Sedangkan di sana tidak ada orang-orang yang mengambil secara sisa. Fal bagi biha dihil fiha dalhali yuradu ala ashabil furud biqadri furudihim. Maka tatkala ada sisa, kemudian di sana tidak ada orang-orang yang bisa mengambil secara sisa, maka sisa dari harta warisan tersebut ditambahkan atau diberikan kepada orang-orang yang mengambil harta warisan secara ditentukan, sekadar besar atau sedikitnya ketentuan mereka. Ghairaz zaujain, bukan atau selain kedua suami istri. Wadzalika li'adilatil ayah, yang demikian ditunjukkan di dalam ayat awalan yang pertama, Allah Taala, Allah SWT berfirman, wa utul arhama ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Dan ulul arham di antara mereka, antara satu dengan yang lain, ini lebih berhak di dalam kitabullah. Ulul arham yaitu apa? Ashab al-khuruj min dawil arhamil mayyit, yaitu orang-orang yang mendapatkan harta warisan yang telah ditetapkan karena adanya hubungan rahim, hubungan rahim, hubungan nasab dari si mayit. Fahum awla bimalihi, maka mereka orang-orang yang tentunya paling berhak mendapatkan hartanya si mayit. Wahaku min garim, dan orang-orang yang paling berhak daripada selain mereka. Contohkan ini. Jadi bapak ibu ya, adanya keterkaitan nasab. Sanian yang kedua, kalaulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sabda Nabi Sallam, mantaraka malan fahuwa liwarasatihi. Barang siapa yang meninggalkan harta, yaitu mati meninggalkan harta, maka harta tersebut untuk ahli warisnya. Rawahu Bukhari wa Muslim. Wahada amun fi jami'il mali alladhi yatrukuhul mayyit. Maka hadis ini bersifat umum pada seluruh harta yang ditinggalkan oleh si mayyit. Wa minhu ma yabqa ba'dul furudi, dan di antaranya apa-apa yang tersisa dari harta warisan tersebut, sisa dari apa? Orang-orang yang telah berhak mendapatkan secara ketentuan, namun kok sisa, maka diambil oleh orang-orang yang mengambil secara ditentukan. Fayakunu ashabul furudi ahakku bihi, maka ashabul furud atau orang-orang yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran, ini mereka orang-orang yang paling berhak mengambil sisa hartanya. Li'anahu min malin maurisihim, karena harta tersebut dari harta warisan mereka. Salisan ja'a fi hadis Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, annahu qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, lama ja'ahu ya'uduhu min maradi ashabahu. Sebagaimana yang datang di dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, tatkala Rasulullah tatkala Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam besoknya, yaitu membesok Sa'ad bin Abi Waqqas, tatkala beliau tertimpa sakit. Maka Sa'ad berkata, ya Rasulullah, innahu la yarisuni illa ibnatali. Wahai Rasulullah, sesungguhnya tidak ada yang mewarisi hartaku kecuali putriku ini saja, satu putriku ini saja. Walam yangkuri alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam khasara miras fi bintihi. Dan tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memungkiri terbatasnya harta waris tersebut pada anak perempuan. Anak perempuan berapa kalau satu? Setengah kan. Terus sisanya gimana? Walau kana dzalika khata lam yukirru. Dan kalau yang demikian ini salah, tentunya Rasulullah SAW tidak menyetujui. Padahal hadis ala anna sahibal fardhi ya'khudhu ma baqiya ba'da furudihi idza lam yakun hunaka asibun wa hadha huwa rad. Maka hadis ini menunjukkan atas bahwasanya ashabul furud, orang-orang yang ditetapkan di dalam Al-Qur'an mengambil harta kemudian masih sisa, maka diberikan kepada orang yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an jika memang di sana tidak ada anggota atau ahli waris mengambil secara nasib atau secara asabah atau secara sisa. Badah wa rad, maka ini yang disebut dengan rad. Misalnya seperti tadi ya, anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas ya kan. Hanya kalau meninggal hanya meninggalkan satu anak perempuan saja. Yang lainnya enggak ada. Enggak ada anggota keluarganya yang mengambil sisa ya, mengambil sisa. Yaitu kalau anak perempuan satu berarti apa? Setengah. Setengahnya hartanya siapa? Satu Nabi Waqqas. Terus setengahnya gimana? Setengahnya gimana? Setengahnya diberikan kepada siapa? Sedangkan di sana tidak ada saudara yang lain yang mengambil secara sisa. Berarti apa? Ya sudah, dikembalikan lagi kepada anak perempuannya. Diberikan kepada anak perempuannya. Sehingga apa? Ambil semua. Tapi di dalamnya apa? Sa'ad bin Abi Waqqas ternyata ingin apa? Ingin wasiat. Memberikan wasiat kepada orang lain. Dan Rasulullah SAW membatasi wasiat itu tidak lebih dari 1/3. Tidak boleh lebih dari 1/3. Sehingga tatkala misalnya seandainya Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal ya kan, kemudian meninggalkan harta, kemudian berwasiat misalnya, berarti apa? Wasiatnya 1/3 ya kan? 1/3 berikan kepada orang lain. Diberikan kepada selain ahli warisnya. Ini namanya wasiat. Kemudian setengahnya diberikan kepada satu putrinya ya kan? Kemudian masih sisa berapa? 1/3 ditambah setengah. Sisanya 1/6 ya. Bisa ngenal enggak? Yang setengah tadi diambil putrinya ya kan. Ini sebagai apa? Ashabul furud. Memang apa? Anak satu tidak ada yang lain mendapatkan setengah ya kan? Ini haknya di dalam Al-Qur'an. Namanya ashabul furud, mengambil secara ditentukan di dalam Al-Qur'an. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas juga berwasiat harta untuk orang lain. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membatasi tidak boleh lebih dari 1/3. Kalau seandainya 1/3 berarti 1/3 diberikan orang lain, baik miskin atau siapa. Kemudian sisa 1/6. 1/6 diberikan kepada siapa? Kembali diberikan kepada putrinya. Namanya ini rad. Namanya ini rad. Karena tidak ada orang lain dari anggota keluarga yang mengambil sisa. seperti anak laki-lakinya. Tidak punya anak laki-laki. Kalau punya anak laki-laki ya nanti jadi gabung putra dan putri ngambil semua. Sisa dari harta yang di, misalnya harta yang diwasiati. Sehingga pertanyaan yang dulu ya kan, gimana kalau harta ini sisa nih, dikembalikan kepada ashabul furud, diberikan kepada ashabul furud, orang-orang yang berhak menerima yang ditetapkan di dalam Al-Qur'an. Waladina yuraddu alaihim hum jami'u ashabil furud, dan orang-orang yang ditambah atau dikembalikan harta warisan tatkala memang sudah tidak ada yang mengambil secara sisa, maka yang berat adalah seluruh orang-orang yang ditetapkan di dalam Al-Qur'an ini apa? Berhak untuk menerima apa? Sisanya. Anak perempuan tadi ya. Wa ma'ada zaujain. Lain suami istri. Kalau suami istri walaupun ditetapkan di dalam Al-Qur'an tidak menerima harta sisa selain suami istri. Selain suami istri. Kalau suami istri tidak mendapatkan harta sisa. Li anna zaujain qad yakunani min ghairi dzawil arham. Karena suami istri keduanya ini apa? Ini seringnya apa? Bukan dari dzawil arham. Dari orang yang ada hubungan rahim atau nasab. Wala yadkhulani fi ummi qali ta'ala, maka suami istri ini tidak masuk dalam keumuman firman Allah Ta'ala wa ul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Surat Al-Anfal ayat 75. Dan ulul arham, orang-orang yang ada keterikatan rahim atau nasab antara satu dengan yang lain, mereka lebih berhak mendapatkan harta warisan di dalam kitabullah. Bukat ittafaqa ahlul ilmi ala annahu la yuraddu ala zaujain. Dan ahlul ilmi, para ulama telah sepakat bahwasanya harta warisan ini tidak diberikan kepada suami dan istri illa ma rawa an Utsman radhiyallahu anhu, kecuali apa yang diriwayatkan oleh Utsman radhiyallahu anhu annahu radda ala zaujain, bahwasanya Utsman dahulu pernah memberikan sisa harta warisan tersebut kepada zauj, kepada suami. Wa hada yuhtamal annahu aqtahu bisababi ghairi radd. Dan sikap Utsman tersebut ini bisa dimungkinkan bahwasanya Utsman memberikan harta warisan tersebut bukan karena radd, bukan karena harta sisa dari orang-orang yang telah mengambil secara fardhi atau secara ditentukan. Takonihi ashabah, sebagaimana keadaan ashabah orang yang mengambil secara sisa. Al-Dharahmin, atau orang-orang yang memiliki kekerabatan. Fa'atahu min ajli dhalik, maka Utsman memberikannya karena alasan tersebut. La min ajli rad, bukan karena hukum rad atau mengembalikan harta warisan setelah tidak ada lagi yang mengambil secara sisa. Wallahu a'lam. Cuma di sini tidak ada contohnya. pembatasan benar-benar susah, ya. Paling susah di dalam kita pikir. Apa yang itu bisa pahami, yang tidak, Allah alam. Muka Allah SWT, kalau enggak sekarang mami, nanti mungkin kapan, tahun depan, Allah alam, ya kan? Yang penting kita belajar. Atau insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan nyari contoh peristiwa rat di dalam hukum barisan. Sini lupa tidak bawahan contohnya ya, lebih jelas gambaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhasil bahwasanya tatkala di sana ya ada seseorang mayit kemudian meninggalkan harta waris, sedangkan dia hanya meninggalkan ahli waris yang bersifat ashabul furud. Ashabul furud itu orang yang memang telah di apa? Di tertera di dalam Al-Qur'an. Kecuali suami dan istri. Maka kalau tersisa maka diberikan kepada mereka. Sesuai dengan kadar besar sedikit dari mereka. Kalau kadarnya setengah berarti diberikan setengah. Kalau kadarnya ini sepertiga, maka diberikan sepertiga dari sisanya. Sedangkan bab selanjutnya ini bab tawrisi Zawil Arham. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah.